cintai juga disayangi karena cinta itu adalah indah. Tapi ku tak mengerti kenapa kau tak pahami tentang rasa dari hati. Bukan.